إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد جمع سكاليًا malam ini kita akan melanjutkan kajian kita belajar fiqh dalam rangka tafaqquh fiddin mendalami agama Allah, syariat Allah, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada pembahasan kitab Taharah, kitab bersuci dan kitab Lughul Maram, bab al-miyah, bab terkait dengan air. Hadis berikutnya akan kita pelajari malam ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih. Kata beliau, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu قال بركاته جاء عربي telah datang seorang Arabi. Arabi adalah Arab Badui, Arab pedalaman pegunungan, bukan dari penduduk kota Madinah. Ya. Notabene nya Arab-Arab Badui, karena mereka bukan penduduk kota Madinah yang tinggal bersama Nabi alaihi wasallam di kota Madinah, mereka jauh dari kota Madinah. Mereka kurang ilmu. Ya. Masih kurang dalam hal ilmu, dalam hal adab. Termasuk yang akan kita dengar per hadis ini. Kata Anas bin Malik meriwayatkan, ja'a Arabi, telah datang seorang Arabi. Ya, Arab Badui, Arab pegunungan pedalaman. Fabala fi ta'ifatin fabala fi ta'ifatil masjid. Dia datang masuk ke Masjid Nabawi. Kemudian dia kencing di salah satu sudut masjid. Coba bayangkan. Masjid Nabawi dikencingi. Ya. Perlu kita ketahui bahwa Masjid Nabi alaihi salatu wassalam di zaman itu, ya, di masa Nabi alaihi salatu wassalam, masjidnya itu lantainya masih tanah. Ya. Tidak seperti masjid-masjid kita sekarang. Sudah bagus. Masjid Nabi alaihi salatu wassalam di masa itu, Masjid Nabawi, sudah sekarang sudah bagus. Nah, adapun di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, masjidnya lantainya tanah. Ya, tanah. Nah. Atapnya pun pakai pelepah kurma. Sederhana. Sederhana. Nah. Arabi tersebut masuk masjid, ya. Kemudian kencing di salah satu sudut masjid. Ya, dia tidak tahu adab Islami ya, dalam masjid. Bahwa masjid wajib dimuliakan, wajib dijaga kesuciannya ya. Nah, padahal air kencing najis. Nah, air kencing manusia najis, berarti dia menajisi Masjid Nabawi lantai ini. Fazajarahun nas, maka orang-orang yang hadir di masjid, yani para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat Nabi ya, mereka berilmu dan mengetahui masalah tersebut, menghardik A'rabi tersebut, dihardik oleh sahabat ya, dihardik, dimarahi gitu. Nah, jadi para sahabat berinisiatif untuk menghentikan dia, dan itu pelanggaran, haram mengunjungi masjid, menajisi masjid. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabatnya menghardik Arabi tersebut, melarang sahabatnya untuk memarahi Arabi itu, untuk menghalangi Arabi tersebut, membiarkan Arabi itu meneruskan kencingnya, menuntaskan kencingnya sampai puas. Subhanallah. Pertama tentunya ya, Arabi tersebut tidak mengerti hukum. Sudah disampaikan tadi bahwa notabene-nya mereka memang ya, kurang ilmu, kurang adab, kurang terdidik. Nah, dia tidak mengerti, dia jahil, tidak paham ya, tidak berilmu tentang masalah itu. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang hakim, orang yang bijak dalam berdakwah, dalam membimbing, membina umat, orang yang lemah lembut, penuh kasih sayang, memperlakukan setiap orang sesuai dengan kadarnya masing-masing, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ini A'rabi ya. Ya, dan tidak paham masalah ini. Dan yang kedua, jika dia dihalangi, ada dua yang dikhawatirkan. Jika dia dihalangi sementara dia sudah kencing, ada dua hal yang dikhawatirkan terjadi. Yang pertama ya, dia akan semakin menjadi ya, karena dia tidak paham, nah, dia juga Arab Badui ya, masuk ke masjid kencing itu saya sudah menunjukkan dia seperti itu. Jika dia kemudian dimarahi, dihalangi, khawatir dianya malah jengkel, akhirnya kencingnya yang tadinya terfokus di salah satu bagian masjid, khawatirnya dia malah semprotkan ke sana kemari, malah semakin ya, tambah pekerjaan nanti mensucikannya. Lihat hikmah Nabi SAW dalam memperlakukan orang, karena dia juga sudah terlanjur kencing, kelas sudah, biarkan aja, yang penting ya, setelah itu kan diajari nanti, jadi fokus di situ. Artinya nanti jika dimarahi, diajengkan, malah kesana kemari, seperti yang sama. Yang kedua ya, jika dia dihardik, dimarahi, dan dilarang, dipaksa menghentikan kencingnya sementara air kencing itu sudah mengalir keluar, menahan air kencing bisa bermudarat, dan kita tahu dengan kemajuan ilmu medis, ilmu kedokteran di masa kita, kita tahu bahwa menahan kencing itu bisa menyebabkan batu ginjal, bisa membuat masalah pada kandung kemih, bahkan bisa jadi batu ginjal. Nah, jika itu sering dilakukan dengan ginjal, nah, bisa memudaratkan dia. Oleh karena itu dibiarkan oleh Nabi SAW, karena dua hal yang diperhitungkan ini tadi. Nah, falamma qada baulahu, kemudian ketika Arabi itu telah menyelesaikan kencingnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bidzanubin min ma'in, memerintahkan agar dibawakan dzanub setimba min ma'in, ya, air timba, ya, yang berisi air, ya, ember dan semisalnya yang berisi air untuk membersihkan air kencing tersebut, ya. Fa uhriqa alaih, kemudian uhriqa alaih, ditumpahkan, ya, air tadi di atas air kencing itu, ditumpahkan saja dan tidak dipel. Kenapa? Karena lantai Masjid Nabawi ketika itu apa? Tanah. Nah, bisa dipahami? Kita memang butuh memahami dengan baik. Karena lantai Masjid Nabi SAW ketika itu adalah tanah, ya, tidak bersemen, ya, tidak berkeramik, tidak bertikar, ya, tidak berkarpet, maka, ya, cukup air itu disiramkan di atasnya, dan air setimba air tadi, ya, dengan kadar yang banyak itu sudah mendominasi kadar air kencing Arabi tersebut, sehingga sudah membersihkannya, mensucikannya, dan menyerap bersama, terserap bersama air ke dalam tanah, sehingga dengan itu cukup. Nah, beda seandainya seperti lantai kita. Nah, jika la qadarullah, semoga Allah tidak takdirkan. Nah, tetapi jika sudah terjadi, misalkan ada anak kecil yang ngompol misalkan. Nah, kemudian ada air kencing yang tercecer, maka, ya, kita bersihkan dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW di sini. Kita sirami air yang cukup yang mendominasi air kencing itu, kadarnya banyak sehingga membersihkannya, kita pel. Nah, kita pel lantai itu, bersihkan. Baik. Nah, dipetik dari hadits ini. Hadits ini muttafaqun alaih. Yakni disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Anas bin Malik, dikeluarkan juga oleh Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik, namanya muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Dipetik dari hadis ini, selain apa yang telah kita dengar tadi, ya, dari kaidah-kaidah singkat yang disampaikan, yang terkait, ya, dengan pembahasan kita adalah air merupakan alat untuk mensucikan najis. Jadi air adalah alat bersuci, untuk bersuci dari hadas, hadas besar, hadas kecil, telah lewat, tahur, mau tahur, air itu tahur, ya, suci lagi mensucikan, mensucikan dari hadas kecil dengan wudu. Nanti akan ada pembahasan bab wudu tersendiri, mensucikan dari hadas besar dengan mandi, ya, juga nanti ada pembahasan khusus mandi janabah, mandi suci. Dan apa dan yang lain, mensucikan dari najis, ya, air merupakan alat bersuci, dipakai untuk mencuci benda yang terkena najis, sehingga dengan itu benda tersebut kembali menjadi suci dari najis yang mengenainya. Seperti lantai masjid Nabi SAW di sini, ya, kembali menjadi suci dengan cara itu tadi. Seperti telah kita dengar hadis. Kemudian dipetik dari hadis ini bahwa air kencing manusia adalah najis. Air kencing manusia adalah najis. Air kencing manusia adalah najis. Begitu pula ya kotorannya. Air kencing yang keluar dari kubur kolam depan, begitu pula ya kotoran yang keluar dari dubur juga najis. Jika najis, berarti wajib untuk dibersihkan. Nah, oleh karena itu Nabi SAW membersihkan lantai masjidnya dengan disirami air. Dan dipetik dari hadis ini, al-mubadara bi izalati an-najasa bil ma, bersegera menghilangkan najis dengan air. Jadi jangan dibiarkan. Nabi SAW tidak menunda. Langsung setelah selesai arabi itu kencing, langsung Nabi perintahkan bawakan air, langsung dibersihkan oleh Nabi SAW. Jadi jangan dibiarkan tinggal, segera. Apalagi itu tempat ibadah, masjid. Nah, setiap saat akan dipakai beribadah. Juga jika ditunda, andaikan memungkinkan ditunda, jika ditunda khawatir lupa. Khawatir lupa. Nah, oleh karena itu segera disegerakan. Nah, dan dipetik pula dari hadis ini bahwa pembersihan najis selain najis anjing cukup, ya, dengan menghilangkan ainun najasa. Cukup dengan menghilangkan substansi najis itu, tanpa dipersyaratkan jumlah cucian. Ya, tertentu, seperti hanya membersihkan dari najis anjing pada hadis yang telah lewat, hadis Abu Hurairah, dipersyaratkan dicuci 7 kali, persyaratkan dicuci 7 kali, dan salah satunya harus dicampur dengan tanah. Itu khusus untuk najis anjing. Nah, pada hadis Abu Hurairah yang telah kita lewati, dipersyaratkan untuk pembersihan najis anjing, air liurnya dan yang lainnya harus dicuci 7 kali, ya, harus dicuci 7 kali, yang salah satunya harus pakai tanah. Kemudian afdolnya yang mustahab, ya, sebagaimana pada mazhab Syafi'i, ya, dan ini riwayat yang terkuat, pencampuran dengan tanah dilakukan pada pencucian yang pertama, itu yang afdal. Jika dilakukan pencampuran dengan tanah, dicampur tanah pada yang kedua atau yang lainnya, ya, atau bahkan yang terakhir sekalipun sah, tetapi meninggalkan yang afdal. Yang afdal dicampur yang pertama. Yang penting salah satunya ada campuran tanah. Ini khusus anjing. Yang lainnya, ya, tidak dipersyaratkan seperti itu. Yang penting dicuci dengan air hingga hilang substansi najisnya. Nah, karena Nabi SAW di sini hanya menyiramkan air yang mendominasi kadar air kencing Arabi tersebut, kemudian hilang, masuk dalam tanah, terserap dalam tanah. Nah, tanpa menggunakan melakukan pencucian, penyiraman sekian kali. Nah, ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, Hadis berikutnya, wa an ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ibnu Umar putranya Umar bin Khattab, namanya Abdullah, Abdullah bin Umar ya radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa? Karena Abdullah adalah sahabat, ayahnya Umar bin Khattab adalah sahabat. Maka dua-duanya ya didoakan radhiyallahu anhuma. Nah. Arabin sebelumnya Anas bin Malik misalkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai dia karena dia sendiri. Ayahnya tidak. Adapun Abdullah bin Umar dia dan ayahnya dua-duanya sahabat, maka dhamirnya ya radhiyallahu anhuma. Ini terkait dengan ilmu bahasa Arab menggunakan dhamir. Ya, kata ganti. Baik. Jadi jika kita menyebut nama sahabat yang dinisbatkan kepada ayahnya disebut dia dan ayahnya Fulan bin Fulan, Abdullah bin Umar. Nah, kurang jika kita mengatakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai dia. Lengkapnya kita doakan juga ayahnya, karena ayahnya juga sahabat radhiyallahu anhuma. Nah, semoga Allah meridai keduanya. Jika sahabatnya banyak, maka kita mengatakan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua. Baik. Qala, kata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wadamani, uhillat, dihalalkan untuk kita ya, untuk umat ini dihalalkan maitatani, dua jenis bangkai, wadamani, dan dua jenis darah. Pada asalnya bangkai dan darah haram, haram dikonsumsi, haram dimakan, diminum. Harimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan atas kalian bangkai, darah. Ya, ada beberapa ayat tentang itu. Nah, kenapa bangkai haram dimakan? Kenapa darah haram dimakan atau diminum? Nah, pernah mengatakan dimakan atau diminum. Nah, darah jika masih cair begitu diminum, tapi sebagian orang ya darah ditampung, ada penyembelian, ditampung sampai membeku kemudian dimakan. Nah, ya, makan darah haram berdasarkan nas Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Qur'an beberapa ayat di antaranya harimat alaikumul maitatu waddam. Al-ayat dan seterusnya lanjutan ayat. Haramkan atas kalian bangkai darah. Nah, adapun illatnya, faktor hukumnya, kenapa bangkai diharamkan, kenapa darah diharamkan? Jawabannya seperti kata jumhur ulama, karena najis. Bangkai itu najis, darah itu najis. Ya, yakni darah yang diharamkan ini tadi, ya, faktor hukumnya adalah karena najis. Dan bangkai haram dimakan karena najis itu juga kembalinya kepada darah. Ya, kembalinya kepada darah. Nah, karena bangkai hewan yang mati tanpa penyembelihan, tanpa proses penyembelihan yang syar'i, darahnya tersenak, terbendung dalam tubuhnya, dan itu yang membuat dia jadi bangkai, itu yang membuat busuk ya dan menjadi najis. Karena darah yang tersenak, terbendung dalam tubuh hewan tersebut. Oleh karena itu disyariatkan penyembelihan yang syar'i. Ya. Dengan baca bismillah dan dengan syarat-syaratnya, ya, dengan syarat-syaratnya dialirkan. Di antara syaratnya selain baca bismillah, di antara syaratnya adalah mengalirkan darahnya seperti aliran sungai, dan itu hanya tercapai dengan memotong salah satu dari urat pembuluh darah besar yang ada di leher. Di leher hewan ada dua pembuluh darah besar, itu bersambung langsung ke jantung. Ya. Maka untuk mengalirkan darahnya keluar agar mengeluarkan faktor, ya, yang akan menjadikan hewan itu jika dia disembelih akan menjadi bangkai karena darah itu tidak keluar, maka itu dibersihkan dari tubuhnya dengan cara dialirkan darahnya keluar pada penyembelihan dengan deras seperti aliran sungai seperti dalam hadis, dengan cara memotong dua pembuluh darah besar itu akan tersemprot keluar darahnya dengan deras, dan itu sudah cukup menurut pendapat yang rajih. Itu sudah memenuhi syarat meskipun saluran nafas dan saluran makanannya tidak terpotong. Tetapi jika mau sempurna, maka di samping dua pembuluh darah besar itu terpotong sehingga mengalirkan darah dengan deras keluar, dibersihkan dari dalam tubuh, juga saluran nafas dan saluran makanannya dipotong dan tidak dipersyaratkan harus putus, yang penting terpotong dan keluar darah. Dan jika sudah terpotong, ya, saluran nafas, saluran makanan bersama dengan itu, tidak mungkin dia bisa hidup. Nah, tidak mungkin dia bisa hidup. Baik. Nah, ini terkait dengan penjelasan tadi. Ya, ini apa illat atau faktor hukum bangkai itu najis, ya, diharamkan karena najis. Nah, najisnya akan terkait dengan darah yang tersengat dalam tubuh. Jadi haram makan bangkai, haram mengkonsumsi darah baik diminum atau dimakan karena itu najis. Tetapi pada hadis ini, ya, dikatakan bahwa ada yang dihalalkan, berarti ada perkecualian. Ada dua bangkai yang diperkecualikan, dihalalkan. Ada dua darah diperkecualikan, dihalalkan. Fa'ammal maitatani, adapun dua bangkai, dua jenis bangkai yang dihalalkan itu, faljaradu walhutu. Faljarad, aljarad, belalang. Ya, belalang. Orang sini bilang dalendaleng. Ya, dalendaleng. Orang Makassar bilang dalendaleng, jatimbang. Nah, belalang. Baik. Yang warna hijau itu yang biasanya dia. Nah. Baik. Itu, ya, belalang. Yang kedua, al-hut. Ikan. Artinya, jika kita menemukan belalang sudah mati, ya, dalam keadaan mati, halal. Halal dibakar, dinikmati. Nah, kita menemukan ikan sudah mati. Ya. Kita temukan ikan sudah mati, terdampar di pantai misalkan. Halal. Itu dinikmati. Dua jenis bangkai ini halal. Baik, al-jarad, belalang, itu salah satu termasuk dalam kategori hasyarat. Termasuk dalam kategori hasyarat. Hasyarat itu serangga. Apakah selain belalang ada serangga yang halal? Menurut jumhur, mayoritas ulama, tidak ada. Seluruh jenis serangga selain belalang haram menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama. Satu-satunya yang dihalalkan adalah yang diperkecualikan di sini pada hadis ini, yaitu belalang. Ya, jadi menurut jumhur ulama cacing haram. Ya. Semut, lalat, ya. Dan yang lainnya, termasuk yang biasa dibuat peyek sama orang Jawa. Yang biasa berterbangan mengitari lampu yang gampang copot bulunya itu, apa itu namanya? Daron? Nah, itu menurut jumhur ulama haram, jadi peyeknya haram menurut jumhur. Nah, yang halal hanya belalang. Jika ada yang mengatakan, kenapa jumhur mengharamkan? Bukankah hukum asal sesuatu di muka bumi ini hukum asalnya suci sampai ada dalil yang menunjukkan najis? Hukum asalnya halal sampai datang dalil yang mengharamkan. Bahwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi seluruhnya, menunjukkan hukum asalnya halal dalam surat Al-Baqarah. Jumhur berdalil dengan hadis yang akan datang nanti. Kaidah tadi benar bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi suci sampai datang dalil dari Al-Quran atau Sunnah mengatakan itu najis. Segala sesuatu yang ada di muka bumi itu asalnya halal sampai datang dalil dalam Al-Quran dan Sunnah mengatakan itu haram. Baik, jumhur berdalil dengan hadis yang akan datang nanti, yaitu tentang ya sabda Nabi SAW, jika ada seekor lalat ya masuk ke minuman atau makanan, maka hendaknya dicelupkan seluruhnya. Ya, ada dua sayapnya yang kita dengar, salah satunya beracun, yang lainnya ada obatnya. Dan biasanya jika hinggap itu mesti salah satu sayapnya yang masuk, ini yang ada racunnya. Maka Nabi membimbing, melintaskan, celupkan semuanya supaya tertawarkan ya racunnya tersebut yang masuk di makanan minuman. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian buang lalat itu. Tidak disuruh makan atau diminum bersama lalatnya, padahal lalat, apalagi kalau makanannya panas, minumannya panas, dicelup, ya, kira-kira masih bisa hidup? Biasanya mati. Jadi bangkai. Nabi memerintahkan dibuang. Ini dalil bangkainya najis. Ini menunjukkan bahwa bangkainya haram. Nah, ini menunjukkan bahwa bangkainya haram. Nah, adapun najisnya tidak, karena dia tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, semua hewan yang tidak berdarah mengalir maka bangkainya suci, tidak najis. Maka belalang dan yang lainnya suci tetapi haram untuk dimakan berdasarkan hadis ini. Ini dalil jumhur. Jadi satu-satunya yang halal di jumhur adalah belalang. Berdasarkan ini maka tidak boleh, menurut pendapat jumhur tidak boleh makan atau mengkonsumsi obat ya yang terbuat dari cacing. Sekarang ada herbal diproduksi dari cacing. Nah, di atas pendapat jumhur tidak boleh karena haram seluruh serangga ya, cacing dan yang lainnya semuanya haram ya, meskipun tidak najis berdasarkan hadis yang kita dengar tadi tentang lalat. Satu-satunya yang halal hanyalah belalang. Ini mazhab jumhur. Nah, jadi di sana ada yang membolehkan, namun jumhur mazhab ulama mengharamkan dengan dalil yang kita dengar tadi. Dan tentunya itu lebih hati-hati. Nah, alhamdulillah masih banyak makanan yang lain dan masih banyak obat yang lain. Baik. Al-hut ikan. Nah, ini yang terkait dengan pembahasan air ini. Ya. Hewan air, ikan, ya, dan semacamnya yang ada di lautan, di sungai, ya, di danau. Nah, misalnya bangkainya halal. Nah, dan telah kita lewati hadis yang pertama dalam kitab ini ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang ma'ul bahr, tentang air laut, Nabi bukan hanya menjawab al bahru, bahwa laut itu ma'uhu tahur, airnya suci lagi mensucikan, tetapi tambahan hukum faedah buat umat, al hillu maitatuhu, dan bangkainya halal. Artinya bangkai hewan air semuanya halal. Nah, dan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 96, Al-Ma'idah ayat 96, Allah berfirman, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian saydul bahri, ya, hewan yang kalian tangkap dari lautan, ya, dengan cara yang dilakukan ya, oleh para penangkap ikan nelayan dalam menangkapnya, ya, di jaring atau yang lainnya. Nah, ada wa ta'amuhu, dan makanan laut. Maksudnya apa makanan laut ta'am? Tafsirnya adalah bangkainya. Ta'amuhu maksudnya bangkainya. Jika ditemukan tanpa diburu, dijarin nasi misalnya, dipancing nasi, tetapi ditemukan sudah terdampar mati, itu ta'am, ta'amul bahr, ya, makanan laut maksudnya bangkainya, itu halal, diharapkan berdasarkan ayat ini. Mata'al lakum walissayyarah, ya, untuk kesenangan kalian dan bagi para musafir, sayyarah di musafir. Nah, baik. Dan menurut salah satu pendapat di kalangan ulama, semua bangkai, ya, air adalah halal. Nah, semua bangkai adalah halal. Baik, bagaimana dengan jadi berdasarkan hadis ini, semua bangkai air adalah halal, ikan, seluruh macam ikan. Nah, sekarang jadi permasalahan, misalkan seperti buaya. Bagaimana dengan buaya? Nah, buaya diperselisihkan oleh ulama. Kenapa? Karena ada sisi tinjauan yang mungkin diharamkan, karena buaya adalah predator air, yakni hewan buas yang memangsa dengan gigi taringnya, hanya saja hidup di air. Ada hadis yang datang dari Nabi SAW, kullu dinabi minas sibah, haraman Nabi SAW kullu dinabi minas sibah. Nabi SAW mengharamkan seluruh hewan yang predator memangsa dengan gigi taringnya. Nah, ulama yang mengharamkan mengatakan hadis ini meliputi predator air termasuk buaya. Sebagian ulama menghalalkan, mengatakan hadis pengharaman predator yang memangsa dengan gigi taringnya itu untuk hewan darat. Adapun hewan air terdapat dalil-dalil yang maknanya umum yang lebih kuat. Ya, di antaranya hadis ini, hadis yang tadi disebutkan tadi bahwa air laut yang bangkainya adalah halal, dan ayat yang telah kita dengar tadi dari surat Al-Maidah. Nah, ya, jadi dia halal. Nah, menurut pendapat yang Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk fatwakan halal. Dan ada hewan buas lainnya di laut yang tidak kalah buasnya, bahkan boleh jadi lebih ganas, seperti hiu, dan itu semuanya menghalalkan. Nah, thayyib, ya, namun untuk hewan yang dia hidup di dua darat istilahnya, dia hewan air tapi juga bisa naik ke darat, maka yang lebih hati-hati harus melalui penyembelihan. Harus melalui penyembelihan. Yakni jika buaya misalkan berpendapat halal, ya harus melalui penyembelihan. Nah, jika tanpa disembelih, ini meragukan, mengkhawatirkan. Nah, adapun jika berpendapat haram, ya jelas, ya, disembelih dia apapun tidak bisa. Nah, kemudian wa amma daman, adapun dua jenis darah yang diperkecualikan, ya, dua jenis darah dialakan, fartihalu wal kabid, yaitu limpa dan hati. Organ, ya, ada dua organ dalam tubuh hewan, yaitu limpa dan hati. Ya, limpa dan hati. Nah, itu organ itu darah, tapi dihalalkan. Dan hati al-kabid, organ hati ini bagian yang termasuk yang paling enak dari hewan. Nah, hatinya, masya Allah. Baik. Dan di sini saya ingin mengingatkan sesuatu supaya tidak rancu, ya, dan mengerti masalah ini. Dalam pembahasan kita dalam bahasa Indonesia sudah terjadi suatu kesalahan yang sudah turun temurun dan sulit untuk diluruskan karena sudah seperti itu yang dipahami, yaitu, ya, al-qalbu yang datang dalam, ya, Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang dibahasakan dengan al-qalb, al-qulub, itu diartikan, dibahasakan dengan bahasa kita dengan hati, ya, hatinya. Ya, niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Ya, hati yang dimaksud dalam bahasa kita ini, niat tempatnya di hati, bukan organ hati itu yang dihalalkan di sini, yang itu adalah darah, ya, tetapi itu halal. Bukan itu yang dimaksud. Jadi ini memang sudah keliru dari sejak dulu dan sampai sekarang sudah seperti itu, sulit untuk diluruskan. Namun yang penting diketahui bahwa yang dimaksud sebenarnya dengan qalb, ya, adalah organ jantung. Jantung. Nah, jadi jika ingin membahasakan lebih tepat, dibahasakan saja dengan qalb, ya, kalbu. Niat itu dalam kalbu, dalam qalb. Maksudnya jantung, organ jantung. Ya. Adapun hati, organ hati sebagai satu organ, ini tadi, yaitu, ya, gumpalan darah yang dihalalkan. Darah itu, tapi diperkecualikan, itu dihalalkan. Nah, ya, bisa difahami. Jadi hati, niat dalam hati, maksudnya hati isinya adalah jantung. Nah, adapun hati yang kita bahas sekarang memang benar-benar organ hati. Organ hati yaitu gumpalan darah, ya, bersama dengan limpa, ya, itu dihalalkan, itu perkecualian. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Ahmad. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, Ahmad dalam Mustadnya, Ibnu Majah dalam Sunannya, wa fihi dha'fun, dan pada hadis ini ada kelemahan. Ada kelemahan. Jadi satu hadis, ya, butuh ditahqiq, diteliti. Hadis itu memang benar, thabit riwayat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apakah ada kelemahan, ya, riwayat. Nah, karena kita tidak bisa berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif dalam masalah apapun. Dalam masalah apapun tidak ada perkecualian. Dalam masalah akidah, ya, masalah ideologi akidah, masalah iman, masalah hukum-hukum syariat, halal haram, ya. Misalnya masalah-masalah keutamaan beramal, masalah-masalah muamalah dan yang lainnya, semuanya harus berdasarkan dalil yang benar, ya, Al-Quran atau hadis yang memang benar riwayat itu dari Nabi SAW. Nah, dan karena di sana banyak sekali beredar hadis-hadis yang palsu, ya, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Nah, dan itu ada pembahasan ilmu hadis namanya, ya. Nah, termasuk hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa fihi dha'fun, hadis ini ada kelemahan. Bagaimana? Apakah berarti bukan hujjah? Nah, Tahqiq Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa menjelaskan bahwa memang riwayat ini dinisbahkan sebagai sabda Nabi. Bahwa Nabi Rasulullah bersabda dengan hadis ini, riwayat ini keliru. Yang benar dari riwayat ini mauquf. Mauquf artinya penisbatan hadis ini hanya berhenti pada sahabat Abdullah ibnu Umar. Jadi ini ucapannya Abdullah ibnu Umar, bukan sabdanya Rasulullah SAW. Akan tetapi di sana juga ada qaul dari kalangan ahli hadis, ahlul ilm. Ada namanya hadis mauquf, yakni ucapan sahabat, tetapi secara hukum untuk dijadikan hujjah, dia seperti hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena masalah ini tidak mungkin hasil ijtihad. Tidak mungkin hasil pemikiran Ibnu Umar sendiri mengecualikan ada sesuatu yang diperkecualikan dari bangkai yang haram dihalalkan, ada sesuatu yang diperkecualikan dari darah yang haram dihalalkan. Ya. Ada dua jenis bangkai yang dihalalkan, yaitu belalang dan ikan. Ada dua jenis darah yang dihalalkan, yaitu limpa dan hati. Ini tidak mungkin hasil pemikiran Ibnu Umar, ya, karena ini masalah penghalalan dan pengharaman. Penghalalan dan pengharaman harus berdasarkan nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nas dari Al-Quran atau As-Sunnah hadis dari Nabi SAW. Ibnu Umar tidak mungkin berijtihad. Ini perkara yang istilahnya ulama la majala lil ijtihadi, perkara yang tidak boleh, ya, seorang sahabat berijtihad hasil pikirannya sendiri. Oleh karena itu berarti Ibnu Umar mendapatkan ini dari Nabi alaihissalam. Ibnu Umar mendapatkan ini dari Nabi, bukan dari dia sendiri. Hanya saja dalam periwayatan hadis, rawi-rawi yang meriwayatkan ya sampai kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar yang mengucapkan, dan Ibnu Umar tidak menisbatkannya kepada Rasulullah SAW. Tetapi ketika perkara itu penghalalan dan pengharaman, ya tidak mungkin dari hasil pikiran ijtihadnya, berarti dari Nabi sumbernya, berarti hujjah, berarti hujjah. Dengan demikian, apa yang kita dengar dari hadis ini, demikian adanya, ada dua jenis bangkai dan dua jenis darah yang diperkecualikan. Nah, untuk hadis yang ana isyaratkan tadi, hadis tentang lalat yang masuk dalam makanan atau minuman, nah insyaallah kita akan pelajari nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa kita pahami dengan baik, dan semoga kita semua diberi taufik untuk beramal, selalu beramal dengan apa yang kita dengar ya, karena dengan itulah ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat, menjadi ilmu nafi' yang akan bermanfaat bagi kita. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta benda dan anak-anak kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan qalb, ya, dengan qalb, dengan hati yang selamat. Na'am, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.